Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengan sebab dirimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah. Kita tahu unta merah adalah kendaraan yang paling baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kiaskan kendaraan yang paling baik di zaman ini, maka itu lebih baik. Apa kata Rasulullah sallam untukmu? Agar Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dirimu. Dahulu ada sebuah kisah. Dia biasa berdakwah di pinggir-pinggir jalan. Langsung dia turun berdakwah. Dia mengatakan, aku bersama seseorang biasa berdakwah langsung jalan. Dan tempat-tempat yang dikunjungi itu tempat-tempat seperti makha, kafe, dan tempat-tempat orang-orang ngumpul. Dia datang, dia dakwahkan. Berdakwah dari situ, mengajak kebaikan. Setelah itu ternyata tatkala dia jalan, dia mendengarkan sebuah lagu besar, musik besar, lagu di sebuah tempat kafe. Datang dia, diketok tuh pintunya kafe itu, masuk dia. Dan mereka membolehkan. Setelah dia itu duduk, ada seseorang yang gak senang. Padahal yang orang-orang lain ini sudah matikan itu lagunya, musiknya, ihtiraman lahu, karena untuk menghormati yang masuk, yang mau berbicara. Akan tapi ada satu orang yang gak senang. Dia mulai menghina, memaki, dan mengejek yang datang untuk mengajak kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Dihina dia sampai dia itu merokok, dan asap rokok itu ditaruh di wajah yang mau mengajak kebaikan ini. Akhirnya dia bersabar, dinasihati baik-baik. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tatkala itu belum ada yang menerima. Akhirnya keluar dua orang ini yang mau mengajak kebaikan, kepada kebaikan keluar, yang mau berdakwah di tempat tadi keluar, mereka berdua. Tatkala keluar, yang dihina tadi, yang dicela tadi, yang diejek tadi, dan bahkan asap rokok itu dikasih pas di wajahnya, dia mengatakan, tunggu sebentar, aku mau di sini menunggu orang yang tadi mengejek aku, yang menghina aku. Duduk dia. Akhirnya, kenapa? Dia mengatakan, lihat saja nanti apa yang terjadi setelah orang yang menghina aku tadi keluar. Tatkala ditunggu hampir 2 jam, keluar orang tadi yang menghina tadi. Akhirnya diajak, malah balik hina lagi. Dia diajak kebaikan tadi kan, akan tapi dia malah dihina dan bahkan diejek, dan bahkan dia itu diludahi mukanya. Wajahnya diludahi. Orang yang menghina tadi meludah ke wajah orang yang mengajak kepada kebaikan. Dia cuma bersabar dan membasuh mukanya yang telah diludahi. Kan tapi tidak cukup di situ. Dia bersabar dan mengikuti orang itu kemana dia pulang. Akhirnya kawannya ngajak datang, sudah ayo kita pergi. Kata orang tadi, tunggu, aku mau lihat di mana rumahnya. Datang dia, mengikuti dari belakang bersama kawannya tadi. Udah dapat rumahnya, akhirnya besoknya dia datang. Mereka berdua berjanji untuk sholat maghrib di tempat masjid, di masjid yang dekat di rumahnya, di rumah orang yang menghina tadi. Mereka sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, mereka berdua ke rumahnya, karena sudah dilihat, oh ini rumahnya. Diketok itu pintu. Waktu diketok pintunya, Ternyata memang betul itu rumah dia, dan dia keluar dan kata-kata yang menghina, kata-kata yang buruk, asyataim, wala'an dan laknat, itu keluar dari lisan dia. Akan tapi dia langsung mengambil kepalanya dan mencium dahinya. Dicium tuh dahi. Dan dia meminta izin, "Wallahi, kalau engkau membolehkan, berikan aku 15 menit saja untuk masuk ke rumahmu. Aku ingin berbicara kepadamu." Akhirnya, dan ternyata kenyataan, entah bagaimana dia membolehkan orang ini masuk ke rumahnya. Masuk dia ke rumah. Gak nyampe dalam 10 menit, orang yang memberi nasihat tadi dan orang yang dinasihatin itu nangis. Dalam 10 menit, apa kata orang ini, kawannya pun ikut menangis akhirnya. Dan akhirnya orang yang mengajak kebaikan ini meminta agar dia sholat, meminta untuk mengambil air wudhu dan sholat isya bersama-sama di masjid dekat rumah dia. Dan fi'lan, ternyata tatkala dia telah istiqomah, dia telah betul-betul berubah dan gak mau ke tempat-tempat yang buruk seperti itu. Dia berubah. Dan walhamdulillah, dalam waktu 20 hari setelah dia istiqomah memegang agama Allah Subhanahu wa taala, di situ dia meninggal setelah dia istiqomah 20 hari. Itulah nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tangan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Seandainya engkau memberikan, Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu, itu lebih baik daripada engkau memiliki unta merah, kata Rasulullah SAW. Dan sabda Rasulullah SAW yang lain, "Ad-dalu 'alal khair kafa'ili," riwayat At-Tirmidzi. Orang yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka setiap kali orang melakukan, maka dia juga mendapatkan pahala itu. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat lain, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala, dan orang yang mengerjakannya pun pahalanya akan didapatkan oleh dia tanpa terkurang sedikit pun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kita ragu-ragu untuk memberikan kebaikan kepada orang dan mengajak orang kepada kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aishi fama fama katharuhum.